بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدراكو إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Semoga Allah merahmati saya dan antum sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Syarhus Sunnah lil Muzani, sebuah karya dalam hal aqidah yang disusun oleh Al-Imam Al-Muzani, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada malam ini kita insya Allah akan mengkaji sebuah pembahasan tentang salah satu rukun iman, yaitu iman terhadap para malaikat, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di dalam risalah beliau ini. Qala al-mu'allif rahimahullah: khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan kehendaknya. An ghairi hajatin kanat bihi. Bukan karena Allah memerlukan makhluk. Bukan karena Allah membutuhkan makhluk tersebut. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan apapun. Nah, namun segala sesuatu sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan apapun yang ada di seluruh alam semesta ini. Nah, jadi ketika Allah menciptakan makhluk, bukan karena Allah memerlukan atau membutuhkan makhluk tadi. Nah, disebutkan di sini bahwa Allah menciptakan makhluk bimasyiatihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memaksa Allah. Tetapi Allah berbuat menciptakan makhluk dengan kehendaknya, karena Allah menghendaki hal itu. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu Maha berbuat sesuai dengan yang diinginkannya, yang dikehendakinya. Nah, surat Hud ayat yang ke-107. Nah, baru kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan adalah malaikat. فَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ جَمِيعًا لِطَاعَتِهِ وَجَبَلَهُمْ عَلَى عِبَادَتِهِ. Kemudian Allah menciptakan para malaikat seluruhnya لِطَاعَتِهِ, untuk taat kepada Allah. Tujuan penciptaan Allah, penciptaan terhadap malaikat, itu agar para malaikat mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَبَلَهُمْ عَلَى عِبَادَتِهِ, dan Allah jadikan tabiat, karakter dasar malaikat itu adalah beribadah kepadanya. Jadi para malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu karakteristik dari malaikat. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Para malaikat itu tidaklah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Nah, jadi para malaikat itu memiliki tabiat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Semua perintah Allah dijalankan oleh para malaikat tersebut. Kemudian setelah itu, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan beberapa contoh para malaikat. فَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ بِقُدْرَتِهِ لِلْعَرْشِ حَامِلُونَ. Di antara malaikat itu ada yang bertugas dengan kemampuannya memikul arsh, memanggul arsh. Nah, Allah jadikan para malaikat tersebut, tugas-tugas khusus mereka adalah memikul arsh. Nah, ini sebagian malaikat. Nah, jadi disebutkan di dalam Al-Quran ada para malaikat yang memikul arsh itu. Mereka senantiasa bertasbih, memuji Allah, dan juga beriman kepada Allah, dan memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Jadi para malaikat yang memikul arsh itu, mereka selain mereka beriman kepada Allah, mereka juga cinta kepada orang-orang beriman yang ada di dunia. Bahkan mereka selalu memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Mu'min atau juga disebut surat Ghafir ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Alladzina yahmiluna al-'arsy, para malaikat yang memikul arsy, waman haulahu, dan yang berada di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabb mereka, bertasbih dan memuji Allah, bertasbih menyucikan Allah dari berbagai kekurangan, memuji Allah. Di situ beliau mereka bertahmid, nah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan mereka juga memohon ampun, memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu. Wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Allah. Waqihim azabal jahim, dan lindungi mereka dari azab yang pedih, dari azab neraka. Nah, Masya Allah, para malaikat yang memikul arsy itu, mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, tapi mereka juga mencintai orang-orang yang beriman. Doa mereka itu diawali dengan tawassul, bertawassul dengan menyebut ketinggian sifat Allah. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Ini bentuk tawassul yang syar'i. Ketika sebelum meminta, maka disebut kemuliaan Allah, dipuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawassul dulu. Padahal permintaan itu bukan untuk diri mereka, tapi untuk orang-orang yang beriman, yang ada di bumi, yang jauh dari mereka. Faghfir lilladzina tabu, ampuni orang-orang yang bertaubat kepadamu ya Allah. Wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Ini juga menunjukkan bahwa mengikuti jalan Allah itu merupakan sebab mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Waqihim adzabal jahim, dan lindungi mereka dari azab neraka ya Allah. Ini doa dari para malaikat yang memikul arsy. Apakah ada penjelasan dari hadis Nabi tentang para malaikat yang memikul arsy? Nah, ada sebagian hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sifat mereka. Seperti hadis yang disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pembawa arsy, pemikul arsy. Innama baina shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Masya Allah. Sesungguhnya jarak antara cuping telinga. Nah, kita lanjut. Ya, di dalam hadis itu Nabi menjelaskan tentang malaikat yang sangat besar, yaitu malaikat yang antara jarak antara telinga dengan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Sejauh perjalanan 700 tahun. Nah, perjalanan di masa itu, di masa Nabi dan para sahabat dengan kuda yang cepat 700 tahun. Kalau berangkat dari pundak baru 700 tahun kemudian sampai di cuping telinganya. Nah, Masya Allah, sangat besar malaikat tersebut. Nah, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa ta'ifatun minhum hawla arshihi yusabbihun, dan sebagian malaikat lain yang berada di sekeliling arsy, mereka bertasbih, menyucikan Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita telah membaca surat Al-Mu'min ayat yang ke-7, bahwa yang mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beriman tidak hanya yang memikul arsy, tapi yang di sekitar arsy. Nah, وآخرون بحمده يقدسون. Nah, dan para malaikat yang lain, ya, mereka memuji Allah. Mensucikan Allah dengan memujinya. Nah, jadi malaikat-malaikat yang lain mereka bertasbih, menyucikan Allah juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastafa minhum rusulan illa rusulihi. Dan Allah memilih di antara mereka, di antara para malaikat itu, rusulan, utusan yang diutus oleh Allah, ila rusulihi, kepada utusan Allah. Jadi ada utusan Allah dari kalangan malaikat diutus kepada utusan Allah dari kalangan manusia. Utusan Allah dari kalangan malaikat ini pilihan. Sebagaimana utusan Allah dari kalangan manusia juga pilihan. Utusan Allah dari kalangan malaikat itu adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling utama. Yang jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Dan Allah akan menyatakan, Inni uhibbu fulan fa'ahibba. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, maka cintailah fulan. Maka Jibril pun akan berkata kepada para malaikat penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, maka cintailah fulan. Hendaknya kalian mencintai fulan. Nah, maka para malaikat yang lain juga kemudian mengikuti arahan Jibril tadi untuk mencintai fulan. Nah, hingga diterima dengan penerimaan yang baik di muka bumi orang tadi. Sebaliknya jika Allah membenci fulan, Allah akan memanggil Jibril terlebih dahulu. Inni ubghidu fulanan. Sesungguhnya aku benci kepada fulan. Maka bencilah terhadap dia. Maka Jibril kemudian setelah mendapat pemberitahuan dari Allah, Jibril menyampaikan kepada malaikat yang lain. Sesungguhnya Allah membenci fulan. Maka bencilah fulan. Nah, maka para malaikat lain pun membenci fulan hingga diletakkan kebencian untuk fulan di muka bumi. Ini yang disebutkan dalam sebagian hadis qudsi, ya, hadis yang sahih. Nah, jadi Jibril alaihissalam itu adalah pilihan untuk menjadi utusan Allah kepada manusia pilihan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada sebagian malaikat yang menjadi utusan Allah, menyampaikan wahyu Allah kepada utusan dari kalangan manusia. Wa ba'dun mudabbiruna li amrih. Sebagian malaikat lagi mereka mengatur urusan-urusan lain sesuai perintahnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jadi sebagian para malaikat yang lain mereka mengatur seperti yang Allah perintahkan. Mereka memiliki tugas-tugas yang bermacam-macam. Nah, dan sebagian ulama menjelaskan bahwa tidaklah ada yang bergerak di bumi dan di langit kecuali padanya ada malaikat yang terlibat sesuai dengan perintah dan takdir Allah. Segala yang bergerak di langit dan di bumi itu pasti ada malaikat di sana. Nah, ada malaikat laut, ada malaikat yang menjaga matahari, ada malaikat yang menjaga bulan, ada malaikat yang menjaga angin agar berhembus dan bertiup ke arah tempat tertentu dengan kadar tertentu sesuai perintah Allah. Ada malaikat yang menjaga awan, ada malaikat yang mengangkat amalan ke langit. Nah, ada malaikat gunung. Nah, ada malaikat gunung yang ketika Nabi SAW di mendapatkan perlakuan yang buruk dari penduduk Taif, beliau berdakwah ke Taif. Ya, pada waktu itu mereka belum beriman, penduduk-penduduk Taif. Tapi justru dilempari Nabi, ya, mendapat perlakuan yang tidak baik dari penduduk Taif, dilempari hingga kaki beliau berdarah. Nah, kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi bahwa malaikat gunung, kalau Nabi perintahkan untuk memukulkan gunung kepada penduduk Taif, menghancurkan mereka dengan gunung itu, malaikat itu akan mengikuti perintah Nabi. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, beliau masih memaafkan sikap dari orang-orang tersebut karena Nabi berharap semoga di antara mereka nanti akan terlahir keturunan-keturunan yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak malaikat dengan tugas-tugas yang lain, malaikat yang mencatat siapa saja yang datang pada hari Jumat, nah, di awal waktu, di waktu kedua, di waktu ketiga, dan seterusnya, sampai imam naik ke atas mimbar. Ada malaikat yang selalu bersama manusia, malaikat di depan dan di belakang, ada malaikat di sebelah kanan dan sebelah kiri, nah, yang mencatat perbuatan seseorang. Ada malaikat-malaikat yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Segala yang disebutkan dalam hadis yang sahih kita imani. Disebutkan dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, kita harus beriman. Nah, dan malaikat-malaikat tersebut menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu berapa jumlah para malaikat secara detail. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Dan tidak ada yang mengetahui pasukan-pasukan Rabbmu kecuali Dia, kecuali Allah saja yang tahu berapa detailnya jumlah malaikat. Surat Al-Mudathir ayat yang ke-31. Nah, dan disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa di langit yang ketujuh itu ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Yang setiap hari 70 ribu malaikat sholat di dalamnya. Dan bagi yang sudah keluar dari Baitul Ma'mur tidak akan kembali selamanya. Begitu berlangsung setiap hari. Setiap hari 70 ribu malaikat sholat di Baitul Ma'mur. Kemudian keluar, diganti oleh yang lain. Yang sudah keluar tidak akan kembali ke Baitul Ma'mur. Begitu terus setiap hari. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Tirmidhi, ya, Al-Hakim, dan yang lainnya, bahwa setiap tempat selebar 4 jari, di situ ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah. Setiap ada jarak seluas 4 jari di langit, ya. Kecuali di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, Masya Allah, demikian luasnya langit. Setiap jarak 4 jari, di situ ada malaikat. Nah, maka ini juga menunjukkan begitu banyaknya malaikat. Nah, demikian juga ketika Lailatul Qadar disebut dalam sebagian atsar bahwa malaikat yang turun ke bumi di Lailatul Qadar itu jauh lebih banyak dari pasir-pasir yang ada di bumi. Ya. Maka ini menunjukkan suatu demikian banyaknya para malaikat. Nah, demikian banyak para malaikat. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga malaikat yang datang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, disebutkan 1000 malaikat, 500 di sebelah kanan dipimpin oleh Jibril, dan 500 di sebelah kiri. Nah, sampai-sampai para sahabat menyaksikan keajaiban ketika perang Badar. Ya. Banyak di antara mereka yang sebagian mereka ada yang mengejar musuh ketika akan menebas kepala musuh itu, ternyata kepalanya sudah tertebas dulu sebelum pedangnya sampai. Ketika sebelum sebelum sempat memanah, ternyata sudah kena panah terlebih dahulu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama." Bukan kali, bukan engkau yang melempar panah ketika engkau melontar panah itu, tetapi Allah lah yang melontar panah itu. Ada malaikat yang ikut membantu di dalam perang Badar tersebut. Nah, begitu banyak malaikat yang semua yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih kita kita imani. Nah, dan ketika kita beriman kepada para malaikat, ya, bukan artinya kita menyembah mereka atau berdoa kepada mereka, ya. Karena walaupun mereka bisa memberikan syafaat, tetapi syafaat itu hanya bisa diberikan atas izin Allah dan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali liman irtada. Nah, kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita beriman kepada para malaikat, ada beberapa manfaat atau faedah yang bisa kita dapatkan, dijelaskan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Ar-Syeikh Hafizahullah. Setidaknya ada tiga hal manfaat kita beriman kepada para malaikat, yaitu yang pertama, dengan kita beriman kepada para malaikat, kita semakin mengagungkan Allah, semakin tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluknya saja seperti itu, pasukan-pasukan Allah seperti itu, ya, dengan kelebihan-kelebihan dan kehebatan-kehebatan yang ada, maka bagaimana? Tentunya Sang Pencipta jauh lebih lebih agung, lebih besar, lebih mulia dibandingkan para malaikat itu. Kita beriman kepada malaikat semakin membuat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akan menumbuhkan cinta kita kepada malaikat. Kecintaan karena sama-sama beriman kepada Allah. Ikatan persaudaraan karena iman. Walaupun kita mungkin tidak melihat malaikat. Nah, ya. Seandainya kita tidak bisa melihat malaikat, nah, tetapi kita cinta kepada para malaikat itu. Ada malaikat yang datang, ya, dengan tujuan untuk menguji seseorang, seperti yang terjadi pada Bani Israel. Malaikat datang kepada seorang yang buta, ya, kepada seorang yang tidak, yang berpenyakit kulit, ya, untuk menguji mereka. Ada dua di antara mereka yang kufur dan satu yang beriman. Nah, yang mengakui, ya, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga para malaikat ada yang mendoakan orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Nah, 70.000 malaikat mendoakan. Nah, kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit di pagi hari, sejak kita menjenguk itu, 70.000 malaikat akan mendoakan ampunan kepada kita sampai sore hari. Nah, sampai sore hari. Kalau kita melakukan menjenguk orang yang sakit itu di sore hari, sejak kita menjenguk orang itu, maka 70.000 malaikat akan mendoakan ampunan untuk kita sampai pagi hari. Nah, malaikat juga mendoakan orang yang tetap berada di tempat sholatnya. Nah, didoakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih, ya Allah ampuni, ampunilah dia, ya Allah berikanlah taubat kepada dia. Nah, maka kata Ibnu Battal rahimahullah di dalam syarah Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa begitu besar manfaat seseorang yang ketika dia berzikir kepada Allah ataupun tidak berzikir, dia hanya tidak beranjak di tempat, selesai sholat tapi dia tidak mengganggu yang lain, tidak berhadas, maka dia akan selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Ataupun orang yang sedang menunggu masuknya sholat berikutnya akan selalu didoakan oleh para malaikat. Misalkan kita di masjid habis sholat maghrib, kemudian kita tidak segera pulang, kita menunggu datangnya sholat isya. Selama kita tidak berhadas dan tidak mengganggu orang lain, maka kita akan senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat di masjid tersebut. Kemudian yang ketiga, manfaat iman kepada para malaikat adalah seseorang akan senantiasa mempertimbangkan amalannya. Seseorang akan selalu melihat apakah saya akan berbuat atau tidak, karena setiap amalannya ada malaikat yang mencatatnya. Maka dia akan berhati-hati di dalam melangkah. Ini tiga hal yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh terkait dengan manfaat keimanan terhadap para malaikat. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Apakah ada soalan? Afwan Ustaz, saya ingin tanya satu soalan. Berkaitan dengan bencana yang berlaku baru-baru ini, bagaimana peranan malaikat dalam masalah itu, Ustaz? Jadi malaikat itu menjalankan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ada malaikat yang menjaga di depan dan di belakang manusia. Jadi ada malaikat yang menjaga di depan dan di belakang manusia, menjaga mereka agar mereka selamat. Tetapi ketika datang perintah Allah dan takdir Allah kepada seseorang, Allah perintahkan malaikat itu untuk menghindar, menyingkir, sehingga orang itu terkena musibah. Itu semua terjadi atas perintah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malaikat itu, malaikat penjaga gunung misalkan, diperintah oleh Allah untuk menggerakkan gunung. Malaikat penjaga laut diperintah oleh Allah dengan perintah tertentu, maka dia akan menjalankannya. Jadi bencana-bencana tersebut terjadi atas takdir Allah, dan juga ada hal-hal yang terkait dengan malaikat. Dan malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau Allah perintahkan, tidak mungkin mereka menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan apa yang Allah timpakan musibah itu semua disebabkan karena dosa-dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian. Sedangkan yang Allah maafkan jauh lebih banyak. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Baik. Mungkin ada lagi? Tidak. Ustaz, ada yang bertanya? Apakah ada firqah yang beriman yang tidak beriman kepada malaikat? Apakah ada firqah yang tidak beriman terhadap malaikat? Sebatas yang saya ketahui, ada yang imannya tidak benar terhadap malaikat, seperti contohnya adalah Firqah Mu'tazilah, ya. Mereka menganggap bahwa malaikat itu bukan makhluk tertentu, makhluk Allah yang memiliki wujud tertentu, bukan. Tapi itu adalah bentuk perwujudan kebaikan, kata mereka. Jadi, Firqah Mu'tazilah tidak meyakini bahwa malaikat itu ada yang bersayap, ya, ada yang berbentuk seperti bentuk tertentu yang dilihat oleh Rasulullah SAW, atau ada yang bisa berwujud manusia. Mereka tidak meyakini itu. Sedangkan Ahlu Sunnah meyakini bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih itu adalah harus kita imani. Malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki, ya, yang sangat hitam rambutnya, nah, dan sangat putih bajunya. Nah, bertanya kepada Nabi, pertanyaan yang bertujuan untuk mengajarkan para sahabat, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, jadi berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Nah, itu sebatas yang saya ketahui dan yang saya ingat saat ini. Nah, mungkin ada lagi. Ustaz, soalan selanjutnya, Ustaz bisa terangkan bagaimana untuk menjelaskan kepada orang awam tentang qada dan qadar secara ringkas, Ustaz. Nah, secara bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang awam tentang qada dan qadar? Kita jelaskan kepada mereka sebagaimana dalil, sebagaimana para sahabat. Kita pada pertemuan sebelumnya telah menyebutkan sebuah hadis riwayat Ahmad tentang bagaimana Ubay bin Ka'ab menjelaskan kepada Ibnu Dailami. Nah, Ibnu Dailami tentang secara ringkas takdir dan bagaimana seharusnya kita beriman. Bahwa kalau seandainya Allah mengadab seluruh makhluk, tidak mungkin Allah mengadab mereka secara zalim. Dan kalaupun Allah memberikan rahmat, memasukkan mereka ke dalam jannah, maka itu pemberian Allah lebih baik daripada perbuatan mereka. Nah, dan itu juga diucapkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman dan sahabat yang lain. Artinya, takdir adalah bagian dari perbuatan Allah. Sedangkan perbuatan Allah berkisar pada dua hal, keadilan dan fadl, tambahan kebaikan dari Allah. Seorang masuk neraka karena keadilan Allah, karena dia berhak mendapatkan itu, ya. Dan semua orang yang masuk neraka akan meyakini, mengakui kesalahannya. Iya, saya bersalah. Fa'tarafu bidambihim, disebut dalam surat Al-Mulk. Fa'tarafu bidambihim, orang-orang yang ada di neraka itu mereka mengakui, iya, saya salah. Yang salah adalah saya. Nah, maka seorang masuk neraka karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seorang masuk surga itu karena fadlun minallah. Tambahan kebaikan dari Allah, rahmat dari Allah. Apa yang Allah berikan lebih daripadanya. Dan Allah memberikan kehendak pada makhluk untuk berbuat. Tetapi kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara umum tentang takdir, dan antum bisa juga menjelaskan empat tahapan tahapan iman terhadap takdir. Tahapan yang pertama adalah ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu termasuk yang belum terjadi. Yang kedua, tahapan penulisan takdir itu. Allah tuliskan segala yang Allah ketahui itu di dalam lauhil mahfud, mencakup segala yang terjadi pada makhluk. Tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak berubah sama sekali. Yang di lauhil mahfud itu Allah tulis 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang ketiga, masyiah. Segala yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas kehendak Allah. Iradah kauniyah. Nah, yang keempat adalah perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan terjadinya. Nah, sehingga seorang harus tidak bisa bersandar kepada dirinya sendiri, dan dia mengkhawatirkan keburukan dirinya. Nah, berlindung kepada Allah dari keburukan dirinya, karena Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Nah, itu secara ringkas. Nah, mungkin ada lagi. Nah, Ustaz, ini pertanyaan Faizal yang tadi yang putus. Nah, dia bertanya tentang malaikat yang mendoakan ampunan untuk orang yang menjemuk orang yang sakit. Ya. Pertanyaannya, bagaimana keadaan jika dia menjenguk ada campur baur, ada kemaksiatan di situ? Apakah dia mendapatkan juga ampunan daripada malaikat atau tidak? Nah, artinya kalau dia tidak menyadari bahwa akan ada kemaksiatan di sana, dia jenguk, maka insya Allah dia tetap mendapatkan itu. Nah, kalau dia misalkan dia tidak tahu bahwasanya di sana akan ada bercampur bercampur baur orang di sana, laki dan perempuan, dia dia datang dengan husnudzon. Nah, melihat bahwasanya sepertinya tidak ada campur baur di situ. Atau ada campur baur yang terjadi karena suatu hal yang darurat. Nah, maka insya Allah dia tetap mendapatkan apa namanya doa dari para malaikat tersebut. Nah, sedangkan jika memang telah adapun jika dikhawatirkan dengan kunjungan kita akan terjadi sebuah kemaksiatan atau mudarat yang lebih besar, maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Tapi secara asal menjenguk seorang muslim, ya, menghibur dia, memberikan bimbingan kepada dia tentang mengajarkan kepada dia ketika dia sakit, ajarkan tentang toharoh yang benar, sholat bagi orang yang sakit bagaimana, nah, ajak untuk terus sholat, nah, dan jaga keimanan dia. Nah, maka yang demikian ini secara asal adalah disyariatkan menjenguk orang yang sakit. Nah. Nah, Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir mungkin dari Abu Ubaidillah. Nah. Bagaimana keyakinan masyarakat yang mempercayai setiap tempat ada penunggunya, sehingga dia sehingga ketika melalui mungkin dia meminta izin untuk melewatinya, atau kadang-kadang ada yang melakukan sesajian ataupun persembahan makanan atau pesta, Ustaz. Bagaimana menjawabnya, Ustaz? Nah, bagaimana anggapan sebagian pihak, sebagian masyarakat yang menganggap bahwa setiap di tempat-tempat tertentu ada penunggunya. Nah, ada penunggunya, ya. Sehingga dia meminta izin terlebih dahulu. Nah, apakah ini diperbolehkan? Nah, yang dijelaskan oleh para ulama seperti para ulama tafsir. Nah, seperti para ulama tafsir, ya, menjelaskan bahwa itu sebagian dari kebiasaan jahiliyah, perbuatan-perbuatan kesyirikan. Yang dimaksud penunggu-penunggu itu adalah penunggu jin. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni. Dan ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Nah, ada tafsir yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, kana rijalun minal insi yabitu ahaduhum bil wadi fil jahiliyah fayaqulu a'udzu bi azizi hadzal wadi fazadahum dalika ithman. Nah, ada seorang laki-laki dari kalangan manusia ketika bermalam menginap di sebuah lembah di masa jahiliyah, dia akan berkata, aku berlindung kepada pimpinan pemilik lembah ini yang menjaga lembah ini. Fazadahum dalika ithman, maka itu menambah dosa bagi dia. Nah, maka itu tidak tidak diperbolehkan. Kita berlindung itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengucapkan bacaan yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita singgah di sebuah tempat. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dibaca ya, bacaan itu ya. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Maka kita akan terhindar dari keburukan makhluk selama kita masih berada di tempat itu. Atau kalau kita tidak membaca itu, ajarkan seperti yang diajarkan Nabi, baca al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah sebaik-baik surat yang dipakai untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan, kejahatan seluruh makhluk. Nah, jangan meminta kepada makhluk, jangan berdoa kepada makhluk, tetapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun itu malaikat, tidak boleh kita berdoa kepada malaikat. Nah, tidak boleh kita berdoa kepada malaikat, tetapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.